إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk pada tafsir dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir surah Al-Qalam, yaitu ayat yang ke-8 sampai ke-11. Terakhir adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ghanam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ibadillahi alladziina idza ru'u dzukirallahu, sebaik-baik hamba Allah adalah ketika mereka dilihat, dipandang, maka akan membuat ingat kepada Allah. Memandangnya membuat ingat kepada Allah, memandangnya jadi ingat salat, melihatnya jadi ingat ibadah, ingat ta'lim. Maka mereka adalah sebaik-baik hamba Allah. Dan tentunya sebaliknya, kalau ada orang yang kalau mandang dia itu penginnya maksiat, kalau memandang dia itu penginnya berbuat kejelekan, maka itu hamba-hamba Allah yang tidak baik. Wa syararu ibadillahi al-masya'una bin namimah, dan sejelek-jelek hamba Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari membawa namimah, adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan di antara dua pihak yang saling mencintai, saling bersaudara, tetapi pecah gara-gara adu domba tersebut. Dan adu domba ini tidak terbatas pada tuduhan palsu saja. Bahkan yang namanya adu domba itu kebanyakan berasal dari kabar-kabar, berita-berita yang merupakan kabar faktual, yang fakta. Ya, tetapi ketika disampaikan akan merusak hubungan dua orang yang saling bersaudara atau saling mencintai. Jadi hati-hati, kata Al-Imam Ibnu Hajar, ya, kullu namimah madmumah wa in kana haqqan, seluruh namimah, seluruh berita-berita yang menyebabkan perpecahan itu semuanya jelek walaupun asal beritanya adalah fakta. Ya, asal beritanya adalah benar, tetapi ketika disampaikan pecah. Ya. Dua orang yang seharusnya mereka ya saling menghormati. Al-baghuna lil-burra'i al-'anata, orang-orang yang menyebar namimah itu pula orang-orang yang sangat bersemangat untuk mencari aib orang-orang yang baik supaya muncul al-'anat, yaitu kejelekan dari orang-orang baik tersebut. Orang baik dicari-cari kesalahannya, karena setiap orang punya kesalahan pasti. Maka ketika dicari-cari, ketemulah kesalahan tersebut. sehingga orang yang baik tadi terkesan menjadi orang yang jelek. Dan sebaliknya, orang-orang yang jahat, luar biasa jahatnya, dicari-cari kebaikannya untuk menutupi kejahatannya. Ini pun sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah dalam riwayat Bukhari pernah bersabda, saya kunu zamanun ya'taminu nabiha al-kha'in wa yukhawinu nabiha al-amin atau al-amin. Akan datang satu zaman di mana orang-orang yang pengkhianat mereka dikasih amanat. Sedangkan orang-orang yang orang-orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Jadi orang yang buruk dikasih tanggung jawab karena dipercaya, orang yang baik justru disia-siakan, dituduh ini dan itu. Akan datang zamannya seperti itu. Nah, kapan hal itu terjadi? Ketika aib-aib orang-orang yang baik itu dibongkar. Ketika orang-orang yang saleh ditunjukkan kejelekannya, karena setiap orang punya kejelekan pasti, itu ilmu pasti. Kalau antum mau cari kesalahan saya, ya sabrek, banyak. Mudah dicarinya. Ya. Kalau antum mau cari kesalahan orang soleh siapapun, alim siapapun, pasti akan ketemu kejelekannya, kesalahannya, ketergelincirannya. Oleh karena itu kata para ulama salaf, man tataba'a zallatul ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, mencari-cari ketergelinciran orang soleh untuk menjatuhkannya, tazandaq, maka orang yang mencari-cari tersebut orang zindiq. Zindiq itu munafik alladzi bana nifaquh. Orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya, itu munafik zindiq. Hati-hati yang seperti ini ya. Jelas dia orang baik tapi dicari-cari kesalahannya. Dan sebaliknya orang yang buruk, pengkhianat, khain, sudah jelas dia khain, pengkhianat, buruk, pendusta, halafim mahin, ya, diviralkan kebaikannya untuk menutupi kejelekannya. Ingatlah, tidaklah seorang penipu bisa menipu kecuali karena berperangai baik, bertutur kata kelihatannya luar biasa, baru dia bisa menipu. Tapi kalau ada orang menipu, tulisan di keningnya sudah penipu, gak mungkin ada orang yang mau tertipu dengan dia. Paham ya? Seorang penipu bisa menipu karena dia menutupi pengkhianatannya, penipuannya dengan apa? Dengan kebaikan. Baik kebaikan lisan, perbuatan, atau penampilan. Wadih hati ya? Jelas ya? Nah, demikian. Gak ada orang yang tertipu dengan orang-orang yang sudah jelas terkenal jahatnya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya. Hadis ini sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Bismillah. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Ya, orang-orang yang suka menyebar namimah, adu domba, baik adu domba bainal mar'i wa zawji, jadi adu domba antar suami dan istri, ya, maka kalau dia berhasil atas adu dombanya untuk memisahkan suami istri, maka tidak ada perbedaan dia dengan tukang sihir. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, sihir pertama yang muncul di dunia, ya, fa yata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, dalam Al-Baqarah. Yaitu mereka orang-orang Yahudi mempelajari sihir, sebuah ilmu yang digunakan oleh mereka untuk memisahkan hubungan suami istri supaya pecah, supaya bercerai. Maka kalau ada orang adu domba, mengadu domba antar suami istri supaya cerai, sama saja dia seperti tukang sihir, bahkan lebih jelek dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya, memang luar biasa. Apalagi kalau dia sampai mengadu domba ya antar warga, atau mengadu domba ya antara pemimpin dengan rakyatnya. Ini sudah sangat luar biasa. Kalau antum adu domba rakyat Indonesia dengan pemimpinnya, ingat 250 juta diadu domba dengan pemimpinnya. Antum akan menanggung dosa 250 juta orang. Sanggup? Hati-hati yang seperti itu ya. Hati-hati ikhwan fillah azakumullah. Apalagi sekarang itu apa sih yang tidak bisa viral? Apa sih yang tidak bisa viral? Kalau antum ingin viral, lakukanlah perbuatan-perbuatan jelek kata Rasulullah. Kalau dia ingin syuhrah, ingin terkenal, buli zamzam, kencingi itu sumur zamzam. Terkenal dia sepanjang sejarah, sumur hidup dia. Artinya apa? Kalau orang cuma ingin terkenal, lakukanlah sesuatu yang mungkar, yang jelas kemungkarannya. Ya, kalau dia pengennya terkenal. Dan penyakit orang zaman sekarang itu pengennya terkenal. Ini hati-hati penyakit terkenal ini. Ya, karena kalau terkenal nanti subscribe-nya banyak. Kalau terkenal nanti dia follow Twitter-nya banyak, dapat fulus juga. Hati-hati yang seperti ini. Orang-orang pengen terkenal itu, dia menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk viral. Hati-hati yang seperti ini. Ya, kita jangan mudah tertipu. Ya, ingat, ya, yang seperti ini ya disifati oleh Allah, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Yaitu orang-orang yang mereka menolak kebenaran, menolak kebaikan. Mu'tadin athim, tindakannya itu melampaui batas, lagi jelek. Ayyamna'u ma'alaihi wa maladihi minal khair. Dia menolak kebenaran yang menuntut dia, atau kebenaran yang ada pada dirinya, bisa dia lakukan tanpa merugikan dirinya. Nah, mungkin contohnya kebenaran yang mungkin akan merugikan dunia dia, ya, ketika diketahui pekerjaannya ada sesuatu yang haram. Dia kerja di instansi ribawiyah, riba misalkan di bank. Ya, tahu hukum riba itu haram, dosa besar. Ya. Maka kemudian karena merasa nanti akan kehilangan pekerjaan, dia tolak kebaikan itu. Dia tolak nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Atau yang justru kebaikan yang mudah, tidak merugikannya. Dinasihati untuk sholat. Apa sih ruginya sholat? Dinasihati untuk puasa. Apa ruginya puasa? Rugi gak ada. Harta dia tetap utuh. Tetapi mudah dilakukan, dia tolak, dia enggan, dia sungkan. Na'udzubillah min dzalik, dari sifat-sifat seperti ini. Mu'tadin fi tanawuli ma ahalallahu lahu. Berlebih-lebihan dalam menggunakan apa yang Allah halalkan bagi dia. Yatajawazu fiha al-hadd al-mashru', sampai melampaui batas yang disyariatkan. Ya, ini adalah sifat mu'tad. Orang-orang yang tadi ciri-cirinya orang yang melampaui batas, orang yang menolak kebenaran, dia melampaui batas. Boleh memang, tetapi berlebih-lebihan dia. Ya. Kemudian azim ay yatanawalu muharramat, yang akhirnya karena dia berlebih-lebihan dalam perkara halal, akhirnya dia pun terjerumus pada perkara yang haram. Ya. Berlebih-lebihan pada perkara yang halal, akhirnya dia terjerumus pada perkara yang haram. Hati-hati yang seperti ini. Ini adalah sifat manna'il lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dhalika zanin. Ya. Adapun utul, ya, utul al-fadhul ghalid. Utul itu kasar, kaku, keras, congkak, sombong, itu terkumpul dalam kalimat utul. Ya. Setelah itu zanim. Zanim juga akan ditafsirkan yaitu keras kepala. Ya. Adapun utul, fahuwal fadhul khalidhu as-sahihul jamu'ul manu'u. Subhanallah. Sifat jelek yang sejelek-jeleknya kumpul dalam satu kalimat utul. Sehingga dibahas tadi pagi dalam kitab Tihfatul Maudud, Bihkal Maulud oleh Ibnul Qayyim. Rasulullah pernah mengganti nama seorang wanita yang namanya Utlah, pakai tak Utlah. Ya. Diganti dengan nama yang baik. Karena nama Utlah itu utul, utul itu orang yang fadhul ghalid, orang yang sangat kasar, ghalid, kaku, kasar, sahih. Sahih itu maknanya sudah temperamen orangnya. Temperamen, kaku, kasar, temperamen, al-jamu' suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya al-manu', tetapi tidak mau memberikan hak dari harta tersebut. Ini sifat pada kalimat utul, yaitu kaku, kasar, temperamental, suka mengumpul-ngumpulkan harta dan tidak memberikan hak harta tersebut kepada orang yang berhak. Ini lima ini. Satu kalimat utul, ain ta lam. Utullin, orang yang kaku, kasar, temperamental, suka ngumpul-ngumpulin harta dan tidak memberikan haknya baik kepada istrinya, anaknya ataupun tetangganya atau orang kerabatnya, fuqara masakin, tidak dia beri. Itu terkumpul pada sifat yang Allah sifatkan begitu jelek, ya, yaitu sifat bagi orang-orang yang suka dusta, suka sumpah, ya, kau kesana kemari membawa namimah, ya, mereka itu adalah manna'il lil khairi mu'tadin asim, orang yang menolak kebaikan, berbuat berlebih-lebihan, ucapannya jelek, kotor, utullin, sikapnya kaku, ya, kasar, temperamental, kemudian suka mengumpulkan harta, berlebih-lebihan, dan yang kelima adalah tidak memberikan hak dari hartanya tersebut kepada orang yang berhak. Allahul musta'an. Luar biasa, ya, satu kalimat berisi, ya, lima makna. Maka jangan sampai kita memiliki, ya, sifat utul, ya, kaku, kasar, temperamental, ya, suka meraup harta, merampas harta orang lain, al-manu', dan menolak untuk berbuat baik, menolak untuk memberikan haknya, tidak bersedekah, tidak memberikan nafkah. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi'un wa Abdul Rahman an Sufyan an Ma'bad ibn Khalid an Harithah ibn Wahb qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ahmad menyampaikan dalam musnadnya, telah menceritakan kepada kami Waqi' dan Abdul Rahman dari Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dari Harithah bin Wahb, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'if atau mutadha'af, sedua-duanya, yaitu setiap orang yang lemah dan dijajah, ya. Penduduk surga adalah orang-orang yang lemah kebanyakannya, dan dia itu mutadha'af, dijajah. Ya. Sehingga enggak heran kalau banyak negeri-negeri Islam dijajah. Ya. Kenapa? Ya Allah sayang kepada mereka akan menjadi penduduk surga. Bukan Allah kemudian tidak menyayangi mereka, justru Allah berikan ujian yang berupa penjajahan tersebut untuk membuat mereka menjadi penduduk surga, supaya mereka bersabar dan berjihad fisabilillah. Ya. Kalau tidak ada penjajahannya, tentunya tidak ada Indonesia, ya, kan begitu, ya. Masing-masing dengan kesultanannya masing-masing. Ada kesultanan Cirebon, ada Pasundan, ada Mataram, ada macam-macam lah, ya. Indonesia dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan Islam dari ujung Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan tersebut, ya, tidak dijajah, ya hikmahnya demikian, enggak ada Indonesia. Ya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, penduduk surga adalah orang-orang yang lemah di dunia itu lemah. Ya, dan dijajah. La aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalaulah mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan beri sumpah mereka itu. Allah akan mengasihi mereka. Ala unabbi'ukum bi ahli nar, maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mutakabbir. Setiap orang utul, utul tadi sudah kita jelaskan, yaitu apa? Kaku, kasar, temperamental, gampang marah, suka meraup harta dan tidak mau menafkahkan hartanya. Itu utul. Kemudian jawad, ya, Jawad itu sama ya, yaitu orangnya pemarah, kasar, jelek, ya, mutakabbir, sombong. Ya, sombong. Nah, inilah ikhwan fillah azakumullah, ya rata-rata para penjajah itu ya seperti ini. Ya, penjajah itu ya seperti ini, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar, orang-orang yang jahat. Ya. Orang-orang yang temperamental, ya, dan seterusnya. Dan penjajah-penjajah tersebut, alhamdulillah tidak ada yang negeri, enggak ada dari negeri Islam, satu pun enggak ada. Bahkan dari haula, ya, mustasyrikun, mereka orang-orang barat. Yang notabene-nya adalah orang-orang kafir. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah ada hikmahnya. Ya, penduduk surga adalah orang-orang yang lemah, dijajah. Dan rupanya penduduk neraka adalah setiap orang-orang yang ya kaku, kasar, temperamental, suka meraup harta, merampas harta. Menjajah itu kan meraup harta. Mereka datang ke negeri kita untuk apa? Meraup harta kita. Merampas kekayaan alam kita. Kan seperti itu. Al-manu' dan tidak mau membantu kita. Dibawa ke negerinya. Mereka orang-orang yang kasar, jahat, dan orang-orang yang sombong. Subhanallah ya. Ya. Ini hikmahnya kenapa? Ya, kadang ada, kenapa umat Islam itu dijajah? Ya ini hikmahnya. Jangan bersuudzon dulu. Ambil hikmahnya. Sesuatu yang sudah terjadi, lewat, ambil hikmahnya. Waqala Waqi, berkata Waqi, kullu jawad jahdari mustakbir. Yaitu seluruh ya orang-orang yang mereka itu ya pemarah, congkak, lagi sombong. Ini semuanya terkumpul. Demikian hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dan ya yang lainnya kecuali Abu Dawud dari hadis Sufyan Tsauri dan Syu'bah, keduanya dari Ma'bad Ibn Khalid dengan riwayat yang sama dari Harithah Ibn Wahb bin radhiyallahu anhu. Waqala Imam Ahmad aidan, dan juga berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibn Ali qala sami'tu abi yuhaddithu an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ali, beliau berkata aku mendengar ayahku menceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, عند ذكر أهل النار, ketika menyebutkan penduduk neraka, siapa itu penduduk neraka, kullu jahdari jahwari jawadin mustakbir ya jamma'in manna'in, disifati lima ya, yaitu sifatnya penduduk neraka itu adalah orang-orang yang congkak, kasar, sombong, senang meraup harta orang lain dan menolak untuk melakukan kebaikan atau memberikan nafkah dari harta yang dia miliki. Ya. Ini juga seperti sifat tadi, utul ya, dalam ayat. Tafarrada bihi Ahmad, demikian bersendirian riwayatnya oleh Imam Ahmad. Qala ahlul lughah, berkata ulama lughah, al-jahdari al-fadhul ghalidh, sifat yang kaku, kasar, pemarah. Adapun jawal pakai Allah itu al-jamu' al-manu, orang yang suka meraup harta dan tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau membagikan kebaikan. Ya, maka jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang jelek seperti itu. Jelek sekali sifat-sifat seperti itu. Enggak ada baik-baiknya sama sekali. Maka jauhilah sifat-sifat ya jahwari al-jawad, atau disingkat dalam ayat utul, yaitu orangnya kaku, kasar, temperamental, suka meraup harta orang dan tidak mau berbagi kebaikan, baik kebaikan ucapan, perbuatan atau kebaikan harta. Subhanallah. Tafadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Waqi' qala haddatsana Abdul Hamid عن الشهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم. Telah menceritakan kepada kami Waqi', beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid dari Syahr bin Hawshab dari Abdul Rahman bin Hunam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya mengenai al-utul az-zanim. Al-utul az-zanim, orang yang kaku kasar dan dikenal keburukannya, kejahatannya. Qala huwa syadidul khalq al-musahhah, yaitu orang yang kaku, kasar perangainya, temperamental orangnya, gampang marah. Al-akul asyarub, kuat makannya, kuat minumnya. Al-wajid al-ta'am wasyarab, apapun makanan dia makan, apapun minuman dia minum, gak peduli halal haram. Al-zulum linnasi, yang zalim kepada manusia. Rahibul jauf, ya, rahibul jauf, ya, bisa diartikan suka tidur, tidurnya kuat. Ini cerminan orang bagaimana ya kalau disifati seperti ini. Orangnya kasar, kaku, temperamental, gampang marah, gampang mukul, mendolimi orang, kuat makan, kuat minum, suka tidur. Kira-kira jelek gak kayak gini? Waduh, orang kayak gini gak usah diopeni. Ya, jelek banget ini sifat ini. Itu adalah disifati dalam Al-Qur'an tadi, udzul lim ba'da dzalika zanim. Orang yang kaku, kasar, jelek, sudah kayak gitu terkenal di masyarakat dia orang yang jelek. Sebuah ya cacat yang sangat cacat pada diri seseorang ketika dia terkenal di kampungnya sebagai orang yang buruk. Sehingga tidaklah seorang yang ada di kampungnya mengatakan terhadap dia, dia orang yang buruk, pembohong, pendusta, pemalas dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai. Wa bihadzal isnad, dengan sanad yang sama, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata jawadul jahdari wal utluz zanim. Tidak akan masuk surga orang yang kaku, kasar, congkak, ya, jahat dan perilakunya hina, terkenal dengan kejahatannya. Pokoknya kalau lihat itu, wah itu perampok itu, wah itu tukang judi itu, wah itu tukang pemabok itu. Satu kampung tahu semua. Udah. Gak usah kita tabayun-tabayunan. Apa benar Anda pemabok? Wah sudah, gak usah. Masyarakat sudah ngecapnya begitu, ya sudah. Kenapa bisa demikian? Karena dia bermaksiatnya terang-terangan memang. Sudah. Oleh karena itu Rasulullah SAW membedakan antara orang yang maksiat masih sembunyi-sembunyi, artinya masih malu dia maksiatnya, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Bukan wah munafik kamu mabok kok di dalam kamar. Ini bukan munafik. Munafik itu menunjukkan kejelekan, menampilkan kebaikan. Ya, apa menunjukkan kejelekan? Menunjukkan kebaikan dan menyimpan apa? Kejahatan. Adapun tadi itu tidak menunjukkan kebaikan, dia malu menunjukkan kejelekan. Kenapa dia bersembunyi maksiatnya? Karena dia masih malu. Bukan orang yang ya apa namanya berpura-pura baik, tetapi menyimpan dalam hatinya kedengkian terhadap Islam, itu bukan, itu orang munafik. Tapi orang yang maksiat itu adalah orang-orang yang tadi Anda katakan dia malu melakukan kemaksiatannya sehingga dilakukan supaya tidak dilihat oleh orang, ya, karena dia malu, berarti masih memiliki iman dibandingkan orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Rasulullah bersabda, kullu ya ummati mu'afa illa al-mujahirun. Seluruh umatku itu yang berbuat dosa masih diharapkan diampuni oleh Allah. Kita semuanya pendosa, ya. Kita semuanya pernah berbuat dosa. Ya. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam maksiat. Tidak akan diampuni oleh Allah. Orang mabok di kamar, dia kunci kamarnya supaya enggak ada yang lihat dia mabok. itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Karena dia masih memiliki sifat malu dalam bermaksiat. Tapi kalau orang maboknya di perempatan, setiap orang lewat di nih tunjukin apa namanya botolnya. Ini mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatannya, tidak akan diampuni oleh Allah maksiatnya tadi itu. Karena dia maksiat bercampur sombong. Kalau dia maksiat bercampur malu, malu adalah iman. Dia maksiat bercampur malu, malu adalah iman. Masih ada iman pada diri dia. Tapi kalau dia bermaksiat dengan sombong, pamer, Allah tidak mengampuninya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat-sifat tadi. Ya. Itu orang-orang yang mujahir terang-terangan dalam bermaksiat. Dalam riwayat lain, ya, satarallahu aurata, Allah tutupi aibnya di malam hari, kemudian di pagi hari dia cerita, "Wah, semalam saya mabuk. Wah, semalam saya apa namanya? Togel. Wah, semalam saya pamer dia." Allahu musta'an. Allah sudah tutupi aib dia dari orang lain supaya kehormatannya terjaga, kok malah dia pamer-pamer maksiat. Maka Allah lebih murka terhadap orang yang seperti ini. Kalau manusia maksiat, manusia. Kalau kita tidak maksiat, Allah gantikan makhluk yang akan bermaksiat terus, kemudian bertobat kepada Allah. Itu janji Allah demikian. Enggak ada manusia yang kemudian lempeng terus enggak pernah maksiat, enggak ada kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita diciptakan bengkok-bengkok. Habis sholat maksiat, ingat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Tetapi ingat, Allah dalam surat Ali Imran itu mengatakan, "Alaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahdumul maut qala inni tubtu al'an wal ladzina yamutun wa hum kuffar." Bukanlah orang yang diterima taubatnya itu adalah orang-orang yang banyak maksiat tetapi menunda taubat sampai ketika nyawa sudah di sini, matahari sudah di barat, ini tubtul an, dia baru mengatakan aku taubat sekarang. Tetapi yang namanya taubat, innama taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib, hanyalah orang-orang yang bertobat dengan tobatnya yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Ya'maluna su, melakukan kejelekan-kejelekan. Tsumma yatubuna min qarib. Tetapi setelah itu dia bertobat. Bertobat langsung. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Ini bukan masalah mempermainkan, bukan. Tetapi dia berusaha. Aduh, jatuh maksiat lagi. Udah, istighfar, tobat. Besoknya tergoda lagi. Kan begitu ya namanya manusia ya. Benar gak? Kita manusia. Ya. Sudah menyesal, ya Allah saya bertobat, ya Allah. Besok ada godaan lagi. Tergoda lagi. Tetapi orang yang beriman setelah dia tahu berbuat dosa, yatubuna min qarib, kata Allah. Bertobat ya setelahnya. Secara langsung dia bertobat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hendaknya seorang itu banyak-banyak bertobat sebanyak dia bermaksiat, supaya Allah tutup umur kita dengan taubat. Jangan sampai maksiat, tobatnya nanti kalau mau mati, baru setelah dia kedatangan dua malaikat baru dia mengatakan aku taubat sekarang. Lah, taubat bukan yang seperti itu, kata Allah. Silakan dalam surat Ali Imran dijelaskan demikian. Taubat yang diterima adalah taubat orang-orang yang berbuat dosa, tetapi mengiringinya dengan taubat, dengan taubat, dengan taubat, dengan taubat. Ketika di akhir hidupnya dia bertaubat, itulah taubatan nasuha. Itulah taubatan nasuha. Kalau sekarang kita tidak bisa menjamin taubatan nasuha. Orang minum khamr kemarin misalkan, dia taubat saya tidak akan mengulangi lagi terus-terus. 10 tahun kemudian lagi depresi, lagi stres, minum khamr lagi. Kan gak tobat nasuha. Tapi hendaknya yang namanya ikhwan fillah azakumullah, bertobat itu terus. Dosa, tobat. Yang namanya tobat itu dia berusaha meninggalkan ya dia berusaha untuk menyesali, ya dia sesali, dia tinggalkan, dia berusaha untuk tidak mengulanginya. Kalau qadarullah tergoda dan mengulanginya, segera taubat. Segera taubat. Orang yang jauh di atas kita yang dipersaksikan masuk surga pun pernah melakukan kesalahan. Ada dulu seorang sahabat, ya, dan sahabat ini sahabat Badr, Ahlul Badr. So ketika beliau, ana enggak usah sebut namanya ya, enggak usah sebut namanya saja. Sahabatnya ini ma'ruf sebenarnya. Karena satu dan lain hal, beliau terjerumus minum khamr. Bisa dipahami ya? Sudah tahu khamr itu haram. Umar bin Khattab marah. Izin pada Rasulullah untuk mencabuk ini orang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, innahu min ashabil badr. Wahai Umar, dia termasuk penduduk atau dia termasuk orang yang pernah ikut perang Badar. Jadi pahami gak? Artinya apa? Dia orang yang terkenal baik, orang yang selama ini berjuang di jalan Allah, kemudian kita dapati dia bermaksiat. Apa langkah kita? Apakah langsung kita jatuhkan kehormatannya? Tidak, tutupi aibnya. Itu maksudnya, paham ya? Tutupi aibnya. Karena barangkali sedang khilaf dia, sedang lupa dia. Kita nasihati, insya Allah mau kembali lagi kepada kebenaran, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi kita, kita jangan merasa suci. Saya sudah tidak ber, kita belum mati, belum ada jaminan kita tidak akan terjatuh pada kemaksiatan yang sama. Oleh karena itu ada sebuah ucapan pembahasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam menafsirkan surah Al-Hujurat dalam tafsir beliau, ketika menerangkan salah satu ayat di surah Al-Hujurat tentang celaan. Kalau seseorang mencela ciptaan Allah, berarti dia mencela sang pencipta. Dia mencela seseorang karena dia mohon maaf, sudah tubuhnya pendek, kulitnya hitam, tubuhnya gendut. Dasar kamu pendek, gendut, hitam lagi. Ini yang dicela apa? Ciptaan Allah. Kulit putih, hitam, kuning, coklat, ciptaan Allah. Tubuh pendek, tinggi, ciptaan Allah. Orang kurus, gendut, itu ciptaan Allah. Kalau kita mencela itu semua, berarti mencela Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dosanya besar sekali. Kemudian beliau membahas bagaimana mencela orang yang bermaksiat. Bagaimana mencela orang yang bermaksiat? Ini harus kita bedakan ini. Mencela orang bermaksiat pun kata beliau, janganlah engkau mencela orang yang bermaksiat. Karena kalau engkau mencela orang yang bermaksiat, dikhawatirkan engkau pun akan tertimpa musibah berupa kemaksiatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang kau celah. Paham ya? Paham gak? Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang bermaksiat? Nasihati. Sampaikan, qala Allah, qala Rasul, ini gak boleh, ini haram. Diancam di neraka, ini ayatnya. Pelaku riba diancam di neraka. Minum khamr diancam di neraka. Kita sampaikan dalil-dalil saja. Hukumnya haram. Ini diancam di neraka. Tetapi masalah mencela dia itu urusan yang berbeda. Karena khawatirnya, ya kata Syekh Utsaimin, kalau kita mencela dia dalam keadaan kita juga masih hidup enggak selamat, Allah akan timpakan musibah berupa apa? Dia melakukan kemaksiatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang dia cela tadi. Paham enggak ini? Misal, dasar kamu sholatnya telat terus, bukannya dinasehati cuma dicela. Qadarullah besoknya kita yang mencela dia telat juga sholatnya, ima kesiangan bangunnya atau kesibukan. Paham ini ya? Bedakan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau ada orang maksiat itu jangan sekedar menghina, menghardik, mencela, jangan, nggak manfaat. justru mudaratnya kepada kita. Karena kita pun tidak aman melakukan kejelekan yang dia lakukan. Paham ini? Dasar kamu orang pemalas. Ya, enggak pernah sholat jamaah. Qadarullah karena sebuah alasan kita enggak sholat jamaah. Kan sama kan? Walaupun alasannya berbeda mungkin. Kalau tadi malas, kalau kita ketiduran misalnya. Tapi kan intinya sama, enggak sholat jamaah. Bisa dipahami? Nah, sehingga sikap kita terhadap orang yang bermaksiat, nasihatilah. Tegurlah. Ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Serulah, jadi dakwailah bil hikmah dengan sikap yang baik. Wal mau'idhatil hasanah. Apa itu mau'idhatil hasanah? Mau'idhatil hasanah itu adalah kata Ibnu Hajar ma yulayyinul qulub, yaitu ucapan-ucapan yang melembutkan hati dia. Jadi ingat, kalau kita mendapati orang mungkar, melakukan kemungkaran, apa kesyirikan, kemaksiatan, pertama apa? Ud'u ila sabili rabbik. Seru kepada jalan Rabbmu untuk berbuat baik. Diseru. Dengan apa penyeruan itu? Pertama dengan hikmah, dengan ilmu. Itu haram mas. Enggak boleh. Allah mengharamkan. Ya, riba itu haram. Khomer itu haram. Kan begitu disampaikan. Kemudian apa ancamannya? Nah, ma yulayyinul qulub adalah bisa dengan ya disampaikan pahala bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan. Allah berfirman in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Siapa yang menghindari dosa besar, kami akan hapuskan dosa-dosamu dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga tempat yang mulia. Jadi tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dosa besar, Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Setelah itu terhib, ditakut-takuti dengan apa? Dengan dalil tentang neraka. Orang yang minum khamr itu diancam tidak masuk surga. Ya, la yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak akan masuk surga penenggak khamr. Hadisnya jelas. Ya. Orang yang makan riba, ingat ya, yang namanya harta riba itu ketika bangkit la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathul syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu pada hari kiamat bangkit seperti bangkitnya orang gila yang kesurupan jin, kesurupan setan. Kemudian disampaikan di alam kubur disiksa, di dalam neraka ya disiksa. Baru setelah dia menolak, jadilhum billatihi ahsan. Menolak apa? Dengan syubhat misalkan. Maka bantah syubhat dia dengan lebih baik. Kalau kita tidak bisa membantah syubhatnya dengan lebih baik, tinggalkan. Jelas ini? Kalau kita mendapati orang maksiat, dengan apa? Ajak kepada kebaikan. Sampaikan hukumnya. Sampaikan ancaman nerakanya. Kemudian kalau mereka menjawab dengan alasan-alasan, kalau kita tidak bisa menjawab, tinggalkan. Kalau kita bisa menjawab, jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Kalau tetap tidak mau, Ustaz, ya tinggalkan dulu. Besoknya dinasehati lagi. Sudah, Ustaz, sekali, dua kali, tiga kali, sudah. Saya tidak mau lagi menasehati lagi. Wow. Pendek sekali sumbu Anda. Jadi baru dinyalakan, sudah mati apinya. Nasihat cuma sekali, dua kali, tiga kali. Pendek sekali. Nasihat itu terus. Kapan? Sampai kita mati atau dia mati. Itu yang namanya nasihat. Kadang orang sekarang itu, sudah saya nasihati. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, selesai. Ya. Tidak demikian. Nasihat itu terus. Nabi Muhammad menasihati umat itu sampai ketika beliau hendak meninggal dunia. Beliau ingatkan tentang sholat. Beliau ingatkan tentang sholat. Beliau ingatkan tentang hak-hak sesama muslim. Itu sebelum beliau meninggal dunia. Dinasihati. Seumur hidup kita atau seumur orang yang kita nasihati. Ada sebuah riwayat Bukhari, ada seorang Yahudi, pemuda Yahudi, yang dia menjadi pelayan Nabi. Ya. Suatu ketika dia sakit. Hulam, pemuda. Hulam itu usia belasan tahun. Remaja lah ya. Suatu ketika dia sakit. Dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Kemudian dia memandang kepada ayahnya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka pemuda tadi masuk Islam. Dan akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Artinya apa? Terus dinasehati. Pemuda ini kan melayani Nabi setiap hari. Tentunya Nabi menawarkan Islam, untuk masuk Islam enggak mau. Tapi subhanallah, giliran mau mati, mau masuk Islam. Bersyahadat, selamat dia dari neraka. Berarti sampai kapan kita nasihatin orang itu? Sampai kitanya mati atau dianya mati. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa dalam nasihat. Kita aja kerja enggak ada mati-matinya. Gagal bisnis chicken. Bisnis cilok misalkan. Cilok gagal lagi. Bisnis, pokoknya macam-macam lah bisnis. Ribuan bisnis dia jalani. Kan enggak ada mati-matinya dia. Enggak ada bosan-bosannya. Enggak ada putus asanya. Terus keras keringat banting tulang. Ya. Kerja di sini. Wah, gagal, pindah lagi tempat kerja. Pindah lagi seumur hidup kita. Itu enggak putus asa, cari apa? Cari maisha. Masa kita putus asa dari cari pahala? Masa kita putus asa untuk menasihatin anak-anak kita, istri kita? Jangan putus asa. Ya, ini semuanya untuk nasihat saya pribadi dan antum semua yang ada di sini. Ya, karena fenomena sekarang ini banyak orang yang gampang berputus asa dari nasihat. Ya, terlalu ideal. Sekali, dua kali, tiga kali, selesai, saya tinggalkan dia. Wah, ideal sekali dia. Jangan seperti itu. Enggak boleh, enggak bagus. Ya. Jadilah orang yang bersabar ya dalam menasehati. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.